semua kisah tertutup rapi. Wajah tertutup kusam, hati berselimuti perih. Kecewa melanda terhimpit kita yang berbalik jadi dilema. Sudah rausah lagi kau banyak berharap, karena jalan yang dulu terang kini telah tertutup gelap. Terlelap suasana hati terkutip dalam kelamnya sepi. Ramamu sah berbalik kembali untuk kunjungi rasa sedih. Hembaran air mata teteskan luka lara, derita yang membara bernaung di dalam dada. Matikan rasa cinta dan padamkan tong punya cerita. Semua tingkat terasa sejenak mulai jenuh berbeda. Semakin hari kau bermain seakan ku anggap seorang lain. Ah baby, tell me now, give your love, I wanna say goodbye, I hope you don't you cry. Baby, yes, thanks for loving me. Lagi untuk tetap bersama, sama memilih pergi dan saya pilih untuk mengalah. Mungkin di lain hari kau bisa raih bahagia. Tolong maafkan ini saya punya keputusan. Terlalu bosan hadapi kau kebohongan. Ramaku bertahan dalam sebuah kepalsuan. Biarlah semua terungkap perlahan-lahan, agar kau tahu mana kau pun letak kesalahan. Okay. Tersanggup, secukup, satu tutup kesannya suradu. Kamu kembali berharapku lagi dan saya akan beranjak pergi. Walau masih cinta kau, walau masih sayang kau, jadi saya terus bertahan dengan kau pun ego. Maaf sayang, saya harus go. Lupakan semua tentang kita, kisah cinta yang pernah tercinta. Indah bahagia namun ujungnya derita. Cinta hanya semata kau berkata, tak lain kau bertindak dan ku terjebak. Kisah yang baik namun kau buat semuanya retak. Sayang, dan mungkin air mata ini tak mampu jelaskan sapu hati yang sudah terlalu rapuh. Saya jadi bodoh hilangkan sapunya tawa, macam sutradara lain lagi kaum hawa. Okay, saya mundur, tak perlu kau bicara. Semua saya sudah tahu dari kau pun cara-cara. Thanks, kau sudah jadi sapu lover. And now, saya anggap semua it's over. Ketika dua insan tak lagi menyatu, tergores rasa luka, melangkah untuk jauh. Pernah pun terukir, tak usah kau ingat. Sekarang tak terkait, termenung tatap laut. Harus tong sudahi alur yang berbeda. Tak usah kau ingat semua tentang kita. Lupakan semua cerita yang pernah tong rangkum. Kini tong padamkan dan akhiri semua cerita.